biasa, mudah dan tidak pernah menyerah. Sulit tapi ku tahu kau selalu di sisiku di atas awan kisah kita tertulis bercinta. Seperti hidupku.